Shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian Tauhid. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas syirik khauf. Kita lanjut asyirku fil mahabbah, syirik dalam hal mahabbah. Mahabbah itu cinta. Sudah kita terangkan bahwa rasa khauf atau takut kepada Allah harus dibarengi dengan rasa mahabbah kepada Allah. Takut itu harus disandingkan dengan adanya rasa cinta kepada Allah. Sudah kita terangkan di dalam bab asma dan sifat bahwa rasa takut kepada Allah ini lahir dari pemahaman tentang beberapa sifat Allah. Allah itu maha melihat, mengetahui, maha mengawasi. Allah itu maha mendengar. Allah itu mencatatkan seluruh amal yang dilakukan oleh manusia dengan memerintahkannya kepada malaikat yang ditugaskan untuk itu. Maka keyakinan tentang hal ini membuat kita waspada, hati-hati, khawatir melakukan kemaksiatan yang pasti dilihat oleh Allah. Terus seluruh dosa dan kemaksiatan itu pasti dibalas sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan keburukan dibalas, tidak ada yang terlewat. Dan kalau Allah membalas, balasan azab Allah dahsyat. Innallaha syadidul iqab. Allah itu maha dahsyat siksanya. Dari semua itu lahir takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal Allah, semakin besar rasa takut. Karena pengetahuannya tentang Allah, karena ilmunya tentang Allah. Makanya Allah menyatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-Nya hanyalah orang-orang yang berilmu. Selain takut, juga pasti harus ada rasa cinta. Cinta ini lahir karena mengenal beberapa sifat Allah yang lainnya, seperti Allah itu Rahman dan Rahim, Allah itu Maha Ghafur, pengampun, Allah itu Maha Al-Wahhab, Maha Pemberi, Allah itu Karim, Jawad, Dermawan. Semua sifat-sifat Allah yang tadi mengakibatkan kita mencintai Allah karena kebaikan Allah yang tak terhingga. Takut ada, cinta juga ada. Takut dan cinta dua hal yang harus dimiliki. Kalau hanya takut saja maka berbahaya. Takut itu hanya berbekal rasa takut kepada Allah adalah pokok ajaran orang-orang Khawarij. Sedangkan cinta adalah asal dan poros dari ajaran agama ini. Maka ketika cinta seorang hamba kepada Allah sempurna, sempurnalah keislaman orang itu, dan bila berkurang, berkurang pula keislaman orang itu. Apa yang dimaksud dengan cinta yang kita bahas? Cinta ini ada dua. Disebut pertama al-mahabbah al-mukhtassah, cinta yang khusus yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, tak boleh ditujukan kepada sesama makhluk, termasuk makhluk tersebut para malaikat, para nabi, baik yang masih ada atau yang sudah meninggal. Cinta yang khusus ini tidak boleh diberikan kepada mereka, hanya khusus untuk Allah. Apakah mahabbah khasah ini? Ini yang disebut dengan mahabbah al-ubudiyah, mahabbah yang berupa penghambaan kepada Allah, mahabbah cinta yang melahirkan pengagungan kepada Allah, mengakibatkan merasa diri hina, rendah di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan mengakibatkan lahirnya ketaatan yang mutlak kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut dengan mahabbah al-ubudiyah, mahabbah yang berupa penghambaan, mahabbah yang berupa ibadah, mahabbah yang melahirkan pengagungan kepada Allah, merasa hina, rendah, dan amat sangat tak ada artinya di hadapan Allah, lalu taat. Lebih menomorsatukan perintah yang dicintainya daripada yang lainnya. Nah, ini khusus kepada Allah. Kepada sesama makhluk tidak boleh ada pengagungan, termasuk kepada para malaikat, kepada para nabi, apalagi orang-orang biasa. Mahabbah yang melahirkan pengagungan, mahabbah yang melahirkan menghinakan diri di hadapan orang tersebut, ini tidak boleh. Ini mahabbah yang pertama, dan mahabbah ini yang kita akan bahas. Kedua disebut mahabbah musytarakah. Mahabbah musytarakah ini mahabbah yang bisa dibagi, mahabbah yang tidak tercela untuk kita share ke sesama makhluk. Bahkan kadang-kadang harus dan wajib. Seperti contohnya apa? Contohnya cinta tabi'i, cinta seorang anak kepada orang tuanya, cinta orang tua kepada anaknya, cinta umpamanya kepada saudara kandungnya. Iya, itu tidaklah terlarang, bahkan bagus. Contoh lain umpamanya yang disebut dengan cinta isfaq, atau ada lagi cinta disebutnya anas atau alaf. Contohnya cinta kepada sesama muslim yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada rasa benci, memusuhi, dengki. Bahkan cinta kepada sesama muslim itu kuncinya masuk surga, dan salah satu bukti adanya iman kepada Allah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman, dan kalian tidak dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Ya, harus ada cinta seperti ini. Nah, Ini disebut dengan cinta musytarakah. Cinta seperti ini adalah cinta yang tidak melahirkan pengagungan kepada yang dicintainya. Cinta kepada sesama muslim tidak boleh sampai mengagungkan sesaudara kita sesama muslim. Cinta kepada orang tua tidak boleh sampai kultus kepada orang tua. Cinta seperti ini tidak boleh melahirkan sikap zul atau khudu kepada yang dicintainya, merendahkan dirinya, merasa hina di hadapan orang tersebut, tidak. Dan cinta seperti ini cinta yang keberadaannya tidak menyebabkan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Dibolehkan, bahkan tadi diharuskan untuk hal-hal tertentu. Tetapi bila suatu saat berbenturan antara mahabbah khasah dengan mahabbah musytarakah, harus didahulukan mahabbah khasah. Kalau berbenturan antara cinta kepada Allah dengan cinta kepada sesama makhluk, harus dahulukan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mahabbah khasah inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah 165. Allah berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kata Allah, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, menjadikan sekutu bagi Allah. Mereka mencintai tandingan tersebut seperti mencintai Allah, disamakan kepada Allah cinta, tapi kepada selain Allah yang mereka sembah juga cinta. Padahal kata Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Para orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin ketika menerangkan ayat ini, kata beliau, akhbara ta'ala anna man ahabba min dunillahi syai'an kama yuhibbullaha ta'ala fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andadan fil hubbi wa ta'zim. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa siapa orang yang mencintai sesuatu selain Allah seperti dia mencintai Allah, berarti orang itu telah menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal cinta dan mengagungkan. Jadi kecintaan kepada yang lain tidak boleh menyamai kecintaan kepada Allah. Berkata Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, kata beliau, yadhkuru ta'ala halal musyrikina bihi fid dunya wa ma lahum fil akhirati min al-'adzabi wan nakar haitsu ja'alu lillahi andadan ay amsalan wa nudara yuhibbunahum ka hubbillah ay yusawwunahum billahi fil mahabbah wa ta'zim. Kata Imam Ibn Katsir, di dalam ayat ini Allah menerangkan keadaan orang-orang yang musyrik di dunia dan menerangkan azab yang Allah akan timpakan kepada mereka di akhirat. Ketika orang musyrik menjadikan tandingan bagi Allah berupa sesembahan, berupa patung-patung, mereka mencintai patung-patung sesembahan itu seperti mereka mencintai Allah, Maknanya mereka menyamakan patung sesembahan dengan Allah dalam hal cinta dan pengagungan. Seperti yang kita sudah jelaskan, orang musyrik juga menyembah kepada Allah, ya, mengakui Allah itu Rabbul Alamin dan menyembah kepada Allah dengan cara mereka sendiri. Kenapa disebut musyrik? Karena selain menyembah kepada Allah, mereka juga punya sesembahan yang lain. Mereka menyamakan cinta mereka kepada sesembahan seperti cinta mereka kepada Allah, mengagungkan sesembahan seperti pengagungan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, kama hakallahu hadhihi taswiyah anhum fi qawli ta'ala tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Kata Syekhul Islam, Allah menceritakan penyamaan yang mereka lakukan dalam hal cinta. Ke Allah cinta, ke berhala juga cinta, dengan kadar kecintaan yang sama. Ini diterangkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 97-98. Berkata orang-orang musyrik nanti di akhirat, demi Allah, dulu kita benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Karena kami dahulu ketika di dunia menyamakan kalian, hei berhala-berhala, dengan Allah Rabbul Alamin. Disamakan termasuk dalam hal mahabbah. Adapun makna atau tafsiran ayat walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang beriman itu lebih besar cintanya kepada Allah, maknanya lebih besar dibanding kecintaan para penyembah berhala kepada tandingan-tandingan yang mereka jadikan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka cinta kepada berhala-berhala mereka. Mereka juga cinta kepada Allah. Disamakan. Adapun orang beriman, kadar kecintaannya kepada Allah jauh lebih besar, lebih hebat, lebih kuat dibanding kecintaan orang-orang musyrik kepada berhala atau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari ayat tersebut. Sudah juga kita terangkan bahwa mahabbah kepada Allah yang disebut dengan mahabbah al-ubudiyah wajib didahulukan dibanding mahabbah musytarakah, seperti mencintai orang tua, anak-anak, istri atau suami, mencintai harta, mencintai sahabat. Mencintai semua itu tidaklah terlarang, bahkan harus. Harus apa boleh kita mencintai orang tua? Harus. Harus apa boleh kita mencintai pasangan, suami atau istri? Harus. Anak-anak juga begitu, harus. Bahkan saudara-saudara semua muslim, wajib kita saling mencintai dengan mereka. Tapi kecintaan kita kepada mereka tidak boleh lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Siapa yang lebih mencintai makhluk, baik itu orang tua, anak-anak, pasangan hidup, bahkan harta, dibanding kecintaan kepada Allah, Allah akan turunkan azab. Allah ancam. Di dalam Al-Quranul Karim surah At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum aw abana'ukum aw ikhwanukum aw azwajukum aw ashiratukum aw amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad kepada kaum muslimin, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, atau harta-harta yang kalian usahakan, atau perniagaan yang kalian takuti kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, kalau semua itu lebih kalian cintai dibandingkan mencintai Allah, Rasulnya, dan jihad di jalannya, maka tunggu sampai Allah mendatangkan urusannya kepada kalian. Makna fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih, maknanya fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi adzabih. Tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang lebih mendahulukan kecintaan dengan cinta musyarakah tadi, cinta kepada sama makhluk daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, mencintai amalan-amalan yang lebih disukai oleh hawa nafsunya daripada mencintai amalan-amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada ancaman untuk itu, dan ini menunjukkan terlarangnya mencintai sesama makhluk dengan kadar melebihi cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah tanda atau indikator seseorang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala? Iya, ada indikator orang yang dianggap mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah indikator tersebut? Pertama, anna man ahabballaha fa innahu yuqaddimu ma yuhibbuhullah minal a'mal ala ma tuhibbuhu nafsuhu minas syahawat wal maladzat wal amwal wal aulad wal autan. Pertama, orang yang mencintai Allah dengan kadar yang lebih besar, dia akan lebih mendahulukan apa yang dicintai oleh Allah, amalan yang dicintai oleh Allah, daripada amalan yang disukai oleh dirinya sendiri, berupa syahwat, berupa kelezatan dunia, harta, anak-anak, bahkan tempat tinggal. Seperti contoh, orang yang sedang berniaga dagang umpamanya, ketika datang banyak pembeli, ketika dagang banyak pembeli, kata orang Sunda marema, datang waktu sholat, azan berkumandang, waktu sholatnya masih panjang, 3 jam, zuhur umpamanya. Pas zuhur itu pas marema, pas laku-lakunya, pas banyak pedagang. Jiwa kita lebih menyukai melayani pedagang, betul? Ya, karena jiwa kita lebih mencintai apa? Harta. Dengan banyaknya pedagang, untung juga banyak. Tapi Allah lebih mencintai kita untuk apa? Untuk sholat, segera ke masjid, tinggalkan itu dagangan, penuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Rizki mah tidak akan ketuker, rizki mah tidak akan salah alamat, Allah yang ngatur rizki. Tidak didapat dari hasil penjualan pas duhur, Allah buka keran rizki dari aspek lain yang tidak kita duga. Kalau umpam seorang nanti sholat mah masih panjang, jam 1 juga bisa setelah semua pembeli terlayani. Lalu dia melayani pembeli, kelewatlah sholat berjamaah. Berarti dia lebih mencintai apa yang disukai oleh hawa nafsunya daripada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga contoh lain, umpamanya seseorang yang sedang menikmati sesuatu, apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang keranjingan gadget ya, keranjingan komputer, HP atau yang sejenisnya, keranjingannya itu dengan apa? Dengan game yang ada di sana dan dengan browsing informasi-informasi yang mungkin dia butuhkan. Datang adzan, jiwanya lebih menyukai melanjutkan, tapi adzan menunjukkan Allah memanggil dia. Mana yang lebih dia sukai? Kalau ternyata dia simpan itu gadgetnya, dia langsung berwudu, dia langsung ke masjid, itu menjadi tanda bahwa dia lebih mencintai Allah daripada mencintai apa yang dia sukai oleh hawa nafsunya. Itu yang pertama. Jadi bukti pertama seorang lebih cinta kepada Allah adalah lebih mendahulukan amal yang Allah cintai daripada yang disukai oleh dia. Bukti kedua, anna man ahabballaha ta'ala fa innahu yattabi'u rasulah fima ja'a bih fayaf'alu ma umira bih wa yatruku ma nuhiya an. Orang yang mencintai Allah, dia pasti akan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perintah Rasul dilaksanakan, larangannya dijauhi, kebiasaan-kebiasaannya pasti akan diikuti. Itu bukti nyata cinta seorang hamba kepada Allah, real. Diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itulah bukti yang nyata benarnya dari mencintai Allah. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-31 sampai 32, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, bila kalian betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kecintaan kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk apa? Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cara mencintai Allah yang pasti benar. Kenapa? Karena tidak ada di alam jagat raya ini manusia yang lebih mencintai Allah dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngaku mencintai Allah, enggak ada apa-apanya dibanding kecintaan Nabi kepada Allah. Beliau manusia yang paling besar kadar kecintaannya kepada Allah. Dan beliau sudah mewujudkan, mengaplikasikan seluruh cintanya kepada Allah dalam bentuk amalan. Ucapannya, perbuatannya, apa yang dilakukannya, diamnya beliau, bukti nyata dari cinta beliau kepada Allah dengan aplikasi cinta yang benar. Maka kalau kita ingin mencintai Allah secara benar, ikuti saja sunnah beliau, amalan beliau, dijamin benar. Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Terus lihat reward, balasan dari Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa akibatnya kalau kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ingat, setiap pelaksanaan sunnah Rasul akan melahirkan dua hal ini. Ya Allah akan mencintai, ya Allah akan mengampuni. Jangan abaikan mengikuti sunnah Rasul sekalipun dalam aspek yang enteng, yang ringan. Dari mulai bangun tidur sampai nanti malam tidur kembali, itu adalah lahan untuk menerapkan sunnah Rasul. Ketika kita bangun tidur, ada enggak sunnah Rasul yang bisa diterapkan di sana? Iya, ada doa, ya. Setelah itu kita masuk WC. Masuk WC ada enggak sunnah Rasul yang kita bisa terapkan? Ada. Kalau masuk, dahulukan kaki kiri, ada doa. Kalau keluar, dahulukan kaki kanan, ada doa. Di dalam WC-nya enggak berbicara. Di dalam WC-nya enggak nyanyi-nyanyi. Selama bab di WC, BAB, ya, tidak membelakangi kiblat, tidak menghadap kiblat, maka itu semua pahala. Ya, pahala karena melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun ampunan Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Ya, turun kecintaan Allah kepada dia. Dalam hal makan, ada enggak sunnah Rasul yang bisa diterapkan? Iya. Masuk keluar rumah, masuk keluar WC, masuk keluar masjid, masuk keluar pasar, masuk keluar kendaraan, semua itu ada sunnah Rasul yang bisa diterapkan. Kalau semua itu kita lakukan, rutinitas kita yang hukum asalnya mubah berubah menjadi ibadah. Rutinitas kita itu menghasilkan pahala, menggugurkan dosa kalau niatnya benar dan sunnah Rasul diterapkan di sana. Nabi SAW menyatakan, man akala ta'aman, siapa orang yang makan satu makanan lalu setelah itu dia berdoa, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang makan satu makanan lalu dia berdoa dengan doa tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan merizkikan makanan ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dari kami, maka orang itu ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, makan enak, ya kenyang, ya sehat, ya diampuni dosa. Untung apa, apa nama lain dari untung? Untung apa senang kita? Untung dan senang. Tidak ada ruginya. Keuntungan dan menyenangkan yang ada. Coba lihat seperti itu pelaksanaan sunnah Rasul itu bukti nyata cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini oleh para ulama ahli tafsir disebut dengan ayatul mihnah. Ayatul mihnah itu ayat yang berupa ujian. Kenapa? Karena banyak orang mengklaim, mengaku cinta kepada Allah. Tapi cintanya kepada Allah itu diwujudkan sekehendak mereka, semau-mau mereka. Ada yang ibadah terus menyembunyikan diri dari manusia, menyepi. Salah, keliru. Ada yang jihad, berjuang tauhid dan ibadahnya tidak diperhatikan. Keliru. Terus yang benar gimana? Lihat Nabi SAW. Beliau membagi waktu dan perhatiannya secara proporsional. Ada waktu untuk Allah. Ada waktu untuk membenahi umat. Ada waktu untuk berjihad. Semuanya proporsional. Makanya tidaklah benar cinta seorang hamba kepada Allah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Qala ba'dus salaf, telah berkata beberapa ulama salafus saleh, idda'a qaumun mahabbatallah fa anzalallahu azza wa jalla hadhihi al-ayah. Beberapa kaum, beberapa orang mengklaim, mengaku dirinya itu mencintai Allah, lalu Allah menurunkan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti aku, Allah akan mencintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Ayat ini ada penjelasan tentang bukti cinta kepada Allah sekaligus buah dan faedah dari bukti cinta yang benar tadi. Bukti cinta kepada Allah, Allah ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buah dan faedah dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah pertama, turunnya cinta Allah kepada orang itu. Yang kedua, turunnya ampunan Allah kepada orang itu. Karena Allah berfirman, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kamu dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kamu. Inilah yang kedua, bukti cinta yang benar kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wa min alamati sidqi mahabbatil 'abdi lillah ma dzakarahu Allah fi qoulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahum yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Di antara tanda benarnya cinta seseorang kepada Allah adalah diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah 54. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Hai orang-orang beriman, siapa orang yang murtad di antara kalian dari agama Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah pasti akan mendatangkan kaum lain sebagai pengganti kalian. Yang murtad sudah, kalau murtad itu menunjukkan seleksi alam itu, seleksi yang Allah terapkan ini, orang kalau dibiarkan dalam Islam akan merongrong, akan merusak, akan melemahkan, sudah dibiarkan murtad. Mayyartadda minkum an dini, siapa di antara kalian yang murtad dari agama Allah, fasaufa ya'tillahu biqaumin, Allah akan datangkan kaum pengganti. Nah, ciri-ciri kaum pengganti ini, yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka, mereka juga mencintai Allah, saling mencintai dengan Allah azza wa jalla. Nah, lalu Allah menerangkan bukti cinta mereka kepada Allah. Apa? Pertama, adillatin 'alal mu'minin. Mereka itu saling mengasihi, saling merendah, saling menyayangi sesama mukmin. Kepada sesama mukmin lemah lembut. Karena bersaudara. Karena dasarnya cinta. Sebaliknya, a'izzatin 'alal kafirin, kepada orang kafir mereka keras, enggak kenal kompromi. Itu generasi pengganti yang Allah akan datangkan. Kepada sesama mukmin mereka saling menyayangi, saling mencintai. Kepada orang-orang kafir mereka itu keras, tegas, bukan melindungi. Terus, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Empat kan bukti cinta mereka kepada Allah, pertama kepada sesama mukmin saling mencintai, kedua kepada orang kafir keras dan tegas, enggak ada kompromi, ketiga jihad di jalan Allah, dan keempat sabar tegar. Mereka tidak takut celaan siapapun yang mencela perbuatannya, yang mencela jihadnya, sikapnya yang memang didasarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah empat tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau salah satu saja di antara ini tidak ada, maka diragukan tuh keimanan dan cintanya kepada umpah yang pertama kepada sama mukmin, enggak ada rasa cinta. Tadi sudah diterangkan, enggak ada rasa cinta kepada sesama mukmin, enggak ada iman. Enggak ada iman, enggak akan masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu enggak bisa masuk surga sebelum beriman. Kamu enggak dikatakan iman sebelum saling mencintai. Jadi wajib ada rasa cinta kepada sesama mukmin. Nah, cinta ini nanti melahirkan seluruh perbuatan baik kepada saudara yang dicintainya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling kerjasama dalam kebaikan, saling tolong menolong, saling memudahkan urusan, saling membantu satu sama lain. Itu yang akan lahir dari perbuatan cinta kepada sesama mukmin. Kalau umpamanya tidak ada rasa cinta, iman hilang, akan lahir perbuatan-perbuatan buruk yang mengganggu sesama muslim. Apapun bentuk gangguan itu. Dan Nabi menyatakan orang yang mengganggu sesama muslim, demi Allah dia tidak beriman. Beliau menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Pertama, beliau bersumpah di awal ucapannya. Kedua, diulang tiga kali. Ini lebih menekankan. Sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah yang tidak beriman teh? Beliau menjawab, la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, alias orang yang suka mengganggu lingkungan sekitar. Kalau orang di sekitar terganggu oleh kita, Nabi menyatakan, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman orang itu. Gak ada iman karena mengganggu. Apapun bentuk gangguannya, seperti umpamanya nyetel musik keras-keras ya, untuk menunjukkan dia punya sound system yang bagus gitu ya, blum-blum sampai kaca ge endeur. Kaca tetangga eta teh. Di tetangganya ada yang tidur, keganggu. Di tetangganya ada yang belajar, keganggu. Di tetangganya ada anak kecil yang aduh dinang-nang nengnek oleh ibunya biar tidur, pas lagi tidur jogur jelegur basnya ya, korejat oa, dan seterusnya. Mengganggu apa tidak? Mengganggu. Contoh lain yang mengganggu orang sekitar apa? Udud surutu subuh-subuh tuturubun muruk kulub suuk buruk. Merokok mengganggu sekitar apa tidak? Wallahi mengganggu. Ya membahayakan. Keisap si nikotinnya ya enggak? Orang sudah dangdan pakai parfum mau ke tempat kerja, naik angkot, udah wangi di angkot ada yang ngerokok. Itu bau rokoknya nempel apa tidak? Nempel di baju, nempel di, wah tersiksa bingit kita dengan hal itu. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Jadi Orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, dia akan menyayangi sesama muslim. Kalau menyayangi sesama muslim, maka pasti akan saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan, saling memudahkan urusan orang sesama muslim, ya. Adapun kalau rasa cinta ini tidak ada, lahir keburukan kepada orang lain dan enggak peduli orang mau terganggu mau tidak dengan kita. Enggak peduli mau terganggu atau tidak dengan musik yang kita style keras-keras, enjoy aja, yang penting kita happy, terserah mereka mau menderita, ya. Perokok juga enggak perlu orang lain batuk-batuk, kebauan, orang itu sesak nafasnya, orang itu mabuk karena menghisap asap rokok, yang penting si perokok itu senang, yang penting dia happy. Itu merusak, memadaratkan diri sendiri dan memadaratkan orang lain. Dalam bahasa agama itu ya keji ya mungkar. Itu perbuatan ya keji ya mungkar. Dan kalau orang masih melakukan itu tanda sholatnya itu ditolak oleh Allah. Karena sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar, yang diterima oleh Allah adalah sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Siapa orang yang sholatnya tidak menghentikan dia dari keji dan mungkar, terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail bagi orang yang salat. Itu orang yang sahun. Sahun an, bukan sahun fi salatihim sahun, bukan, atau alladzina hum fi salatihim sahun, bukan, tapi an. Beda. Kalau fi salatihim sahun, dia lalai di dalam sholatnya. Kalau an, dia lalai dari tujuan utama sholat yang harus dia wujudkan seusai sholat, yaitu tidak berbuat keji dan mungkar. Maka siapa orang yang setelah sholat dia tetap berbuat keji dan mungkar, dia terkena ancaman fawailul lil musallin. Mudah-mudahan jamaah yang ada di sini tidak ada yang merokok lagi, ya. Kalau ada, cepat hentikan untuk menyelamatkan sholat kita tuh. Daripada dimurkai oleh Allah, dilaknat oleh banyak orang. Itu orang-orang yang keganggu oleh rokoknya, mungkin dia ngedoakan orang tersebut dengan doa keburukan. Mungkin dia orang gak tahu diri di tempat umum ngerokok. Semoga, kalau saudara semoga berarti doa, ya. Biar cepat mati, biar ini dan itu dan seterusnya. Itu yang pertama, yaitu orang tersebut saling menyayangi dengan sesama muslim. Kedua, mereka itu gagah terhadap orang kafir. A'izzatin 'alal kafirin. Makna izzatin alal kafirin annahum yakununa izzatan alal kafirin ay yudhiruna lahumul ghilbah wasyiddah watarafu alaihim wala yudhiruna lahumul khudu wadda'af. Makna izzatin alal kafirin, mereka itu bersikap lebih mulia dibanding orang kafir. Mereka itu menampakkan sikap tegas, keras, dan lebih tinggi dibanding orang-orang kafir. Tidak menunjukkan kelemahan, tawadhu, DP-DP, handap asor di depan orang-orang kafir. Apalagi menjadi penjilat orang kafir. Sok bayar saya akan lindungi kalian. Nah, yang seperti ini pengkhianat sesama muslim. Coba bayangkan kalau zaman baheula ketika Indonesia dijajah sama Belanda. Ada enggak tokoh-tokoh Indonesia yang menjadi penjilat ke Belanda agar tidak diganggu dan agar memperoleh keuntungan dunia? Iya, mungkin ada banyak penjilat itu, ya, pengkhianat. Sekarang luang lingkup kita sesama muslim. Tapi ada orang yang kepada sesama muslim keras, memusuhi, membenci simbol-simbol Islam, dibenci, dibakar, tapi orang kafir dilindungi. Ada yang begitu? Ada. Demi fulus, kertas merah yang halus-halus gini. Dan seterusnya. Ada yang seperti itu? Ada. Ini bertolak belakang dengan nas ayat. A'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Mereka tidak mundur hanya karena dicela, hanya karena dipojokkan, hanya karena dihina dan direndahkan karena keislaman yang mereka tampakkan. Enggak. Ada enggak simbol-simbol Islam atau amal Islam yang kemudian dihinakan orang? Bahkan bukan oleh orang kafir, oleh sesama sama muslim. Ya, ada akhwat yang menutup wajah bercadar, disebut ninja, disebut bebegik sawah, disebut dengan berbagai macam sebutan. Laki-laki yang memelihara jenggotnya, Nabi memelihara jenggot, para sahabat, para ulama, ya. Lalu ada yang menghinakan, baik menghinakannya dalam bentuk umpamanya kayak kambing. Oh, kambing saya hilang, ternyata ini. Ada yang begitu? Ada. Ada yang menghinakan dalam bentuk bahwa apa namanya, jenggot ini simbol ketololan. Semakin panjang jenggotnya, semakin tolol. Karena syaraf untuk otaknya kebedol. Dia dokter apa bukan? Apakah para dokter menyatakan demikian ada hubungan antara jenggot dengan otak? Enggak sama sekali. Lihat para nabi, lihat para ulama, hebat-hebat hafalannya luar biasa. Daya analisanya terhadap masalah tajamnya luar biasa. Mereka mampu menyentuh apa yang tidak kita pikirkan tentang masalah yang sedang mereka bahas. Siapa yang membaca kitab-kitab para ulama, kita akan berdecak kagum dengan kecerdasan mereka, kuatnya hafalan mereka, tajamnya daya analisis mereka, dan seterusnya. Pinter mereka, tapi jenggotnya panjang. Maka siapa yang menyatakan bahwa jenggot itu berkaitan dengan intelektualitas, maka perlu ada dokter tuh yang menjelaskan, ya, bahwa itu gak ada hubungan. Terus bukti yang nyata, orang-orang yang berjenggot banyak yang cerdas-cerdas, ya. Itu penghinaan terhadap sunnah Nabi berupa jenggot atau bukan? Iya, penghinaan. Dihinakannya, ya. Allah Azza wa Jalla kelak akan berikan balasan yang setimpal. Walhasil, kalau kita dikata-katai demikian, tegar, Allah, gening jenggotnya tolol, akhirnya dicukur. Alah, gening ini teh ninja, akhirnya dibuka. Alah, yang tidak isbal itu disebut kebanjiran dan seterusnya, akhirnya dipanjangkan lagi. Enggak perlu seperti itu. Itu sunnatullah. Siapa yang menerapkan Islam, dia akan dipojokkan. Dia akan diberi gelar-gelar yang buruk. Jangankan kita, Nabi SAW kurang apa dari segala segi? Apakah beliau diberi gelar-gelar buruk apa tidak? Iya, beliau disebut tukang sihir, beliau disebut tukang syair, beliau disebut pendusta, beliau disebut sebagai pemecah belah persatuan bangsa Arab, dan seterusnya. Semua gelar buruk sudah mereka tujukan kepada Nabi SAW. Andai setiap orang yang multazim, loyal kepada Islam, ternyata mundur kembali hanya karena diberikan gelar-gelar seperti itu, tak akan lagi ajaran Islam yang tersisa di muka bumi ini. Untunglah ada setiap generasi orang yang seperti diterangkan dalam ayat ini. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela, ya. Walhasil ini diantara beberapa tanda dari mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintai yang benar. Lalu bagaimana caranya agar kita memiliki rasa cinta yang benar ini kepada Allah azza wa jalla? Ada 10 poin cara yang harus kita tempuh agar memiliki mahabbah yang benar kepada Allah azza wa jalla. Apa sajakah cara tersebut? Pertama, qira'atul Qur'an bit tadabbur wat tafahum lima'anihi wa ma urida bihi. Pertama, perbanyaklah membaca Al-Qur'an, mentadaburi, memahami maknanya dan apa yang dimaksud oleh Allah dengan ayat tersebut. Baca Al-Qur'an, baca tafsirnya. Memahami Al-Qur'an jangan oleh ra'yu kita sendiri, bahaya. Ada ancaman loh. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, dengan pikirannya sendiri, ya. Dalam satu riwayat dikatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siaplah dia untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Enggak boleh Islam atau agama atau Al-Qur'an difahami dengan ra'yu. Tapi harus dengan apa tuh? Dengan ilmu. Ada ilmunya untuk itu. Siapa yang tidak berilmu maka dia memahami dengan ra'yu. Terus bagaimana yang benar? Lihatlah tafsir ahlinya, para ulama. Bukankah para ulama juga menjelaskan ayat itu dengan pendapatnya, berarti dengan ra'yu mereka? Tidak, tapi dengan ilmu. Seperti contoh, umpamanya di dalam dunia kedokteran, ada yang disebut dengan masuk angin. Istilah masuk angin di kita ya ada ya. Coba tanya ke saya atau ke orang yang gak ngerti tentang ilmu kedokteran. Masuk angin berarti ada angin yang masuk ke dalam lambung, makanya mual. Terus anginnya dari mana? Bingung kan? Oh mungkin dari angin yang menembus ke pori-pori terus ke dalam, gitu kan? Itu ilmu apa ra'yu? Ra'yu. Diwang-wang, diraba-raba kayaknya begitu. Atau mungkin angin itu hasil proses pencernaan menimbulkan gas tertentu, mual weh. Itu ra'yu. Coba tanya ke dokter. Bukan itu maksud. Bukan masuk angin itu ada angin yang masuk. Itu gak ada hubungannya dengan angin. Kan gitu. Saya pernah bertanya kepada dokter. Gak ada istilah masuk angin di dunia kedokteran. Katanya begitu. Lalu dia menjelaskan. Penjelasan dia bukan ra'yu dokter. Bukan pendapat dokter. Tapi ilmu tentang kesehatan. Bukan ra'yu. Ya. Para ulama belajar bahasa Arab dengan segala tetek bengeknya, belajar ulumu tafsir, belajar seluruh ilmu syar'i. Nah, hasil ilmu yang didapat dipakai untuk memahami dan menyebarkan ayat. Ketika menerangkan pendapat para ulama bukan ra'yu para ulama, tapi ilmu. Adapun orang bodoh, enggak kenal, enggak tahu bahasa Arab, enggak faham bahasa Arab, enggak belajar tafsir, enggak belajar hadis, baca buku dari terjemahan, ya. Terus dia berpendapat tentang Al-Qur'an, tentang ayat, itu ra'yu. Makna lain dari ra'yu adalah kebodohan. Tanpa ilmu dia jabarkan Al-Qur'an, tanpa ilmu dia jabarkan hadis. Maka itulah ra'yu dan itulah kebodohan. Fahami Al-Quran, baca sesering yang kita bisa, fahami semendalam yang kita bisa. Bila perlu belajarlah ilmu alatnya, kalau tidak maka bacalah karya para ulama di bidang tafsir. Kedua, at-taqarrub ilallahi ta'ala bin nawafil ba'dal fara'id. Cara kedua untuk meraih mahabbatullah adalah taqarrub kepada Allah dengan memperbanyak amalan sunnah setelah amalan fardu. Tidak terbatas kepada amalan fardu semata-mata, tapi juga apa? Tapi juga amalan-amalan sunnahnya. Maka dengan semua itu nanti Allah bukakan hidayah, Allah berikan kemudahan kepada orang itu untuk bersemangat dalam ibadah dan merasakan nikmatnya ibadah. Didapat kekhusyuan di dalam sholatnya, sholat fardunya, sholat sunnahnya. Kalau kekhusyuan didapat, nikmat rohaniyah di dalam ibadah, Allah pasti berikan. Allah turunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada orang itu karena ibadah yang benar yang dilakukannya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau sudah merasa nikmat ibadah, pasti akan betah dan akan dirindukan ibadah ini. Ya betah, ya dirindukan. Maka cinta dia kepada Allah akan semakin besar, cinta Allah kepada dia juga akan semakin besar. Berfirman Allah dalam salah satu hadis kursi, kata Allah, ma yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta yuhibbahu. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Allah mencintai dia, ya, berbalas cinta dia oleh cinta Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, taqarrub dengan amalan sunnah setelah yang fardu. Tidak terbatas kepada yang fardu. Orang Sunda bilang apa? Fardu kalaku, sunnah kalampah. Yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dikerjakan. Ketiga, cara agar kita bisa mencintai Allah adalah dawamu dzikrillahi ala kulli hal bil lisan wal qalb wal amal. Senantiasa zikrullah dalam setiap keadaan. Baik zikrullah dengan lisan atau zikrullah dengan hati atau zikrullah dengan anggota perbuatan. Di hari Kamis sore kita membahas amalan-amalan hati di antara zikrullah. Sudah kita terangkan ya, bahwa zikrullah itu ada beberapa jenis. Ada zikrullah dengan lisan, adalah zikir yang tidak bisa diwakili oleh anggota perbuatan. Harus ada gerakan lisan. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, la ilaha illallah, dan seterusnya. Itu zikir dengan lisan. Kedua, zikir dengan hati, yaitu apa? Yaitu sadarnya hati, ingatnya hati kepada keagungan Allah. Kalau ini bisa dilakukan sekalipun di tempat yang terlarang untuk zikir. Contoh apa terlarang untuk zikir? Tempat WC. Kalau dalam WC kita sedang jongkok atau duduk sambil ngeden baca subhanallah alhamdulillah, tidak boleh. Tapi zikir dengan hati boleh. Seperti contoh umpamanya selama jongkoknya, selama di WC-nya kita ingat akhirat, kita ingat surga, kita ingat neraka, kita ingat kekuasaan Allah. Itu zikir dengan hati. Termasuk belajar ilmu, itu zikir dengan hati kita, dengan pikiran kita. Boleh enggak di dalam WC kita belajar? Boleh. Para ulama saking tidak mau satu detik pun terlewat tanpa faedah ilmu, ketika mereka mau ke WC, mereka menyuruh muridnya di luar membacakan kitab secara keras. Dia hanya duduk di WC atau jongkok, ya, muridnya disuruh membacakan kitab secara keras agar terdengar, sehingga dalam WC pun dia dapat faedah ilmu. Itu zikir bukan? Itu zikir. Belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu zikir. Itu adalah zikir dengan hati. Itu ingatnya kita kepada kekuasaan Allah, kepada surga, kepada neraka, kepada alam kubur dan seterusnya. Yang tidak boleh zikir dengan lisan di dalam WC. Ketiga, zikir dengan amal perbuatan. Sudah kita terangkan, zikirnya mata adalah al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah. Wa dzikru bil udhun al-isgha, zikir dengan telinga adalah menyimak, mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan bacaan murattal Al-Qur'an, itu zikir dengan telinga kita, ya. Zikirnya kedua tangan adalah dengan cara memberi zakat, infak, sedekah, menolong orang dengan tangan, itu zikrullah bil yad. Wa dzikru birijl ayyam al-mashy. Zikir kedua kaki adalah berjalan ke tempat-tempat ibadah, berjalan ke masjid, itu kaki, zikirnya kaki dan seterusnya. Perbanyak zikrullah dengan apapun, dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan, maka itu juga akan apa? Akan melahirkan mahabbatullah. Keempat, sampai ke sepuluh nanti hari Jumat yang akan datang. Sekarang waktu yang kita miliki sudah habis. Insya Allah kita akan teruskan di hari Jumat yang akan datang. Kepada Akhi Fawas di studio Cilengsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Fadal. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami di 0218236543 dan dengan pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Silakan Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan terlebih dahulu dari penelpon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana? Dengan Ibu Tani, Ibu Cina. Ya, silakan pertanyaannya Ibu. Tad, mengapa saya rasanya miris ya Tad, bahwa orang beriman selalu diuji dengan anaknya, suaminya dan hartanya. Tapi mengapa Tad, orang kafir, orang kufur, ini dia hidupnya aman-aman aja Tad? Maaf ya Tad kalau saya ada yang gak bagus dari pertanyaan Ibu. Barakallahu fiik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ibu pertanyaannya, silakan Ustaz. Barakallahu fiik, Ibu di Cibinong ya. Pertanyaannya, kenapa orang beriman diuji melalui suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya, sahabat dekat, tetangga? Kalau orang-orang kafir aman-aman saja. Ini pertanyaan tidak salah, tidak jelek, ini bagus. Dan karena banyaknya orang yang tidak faham dan atau salah faham, ini perlu penjelasan ya. Ujian pada hakikatnya bukti kasih sayang Allah kepada hamba. Nabi bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah bila mencintai suatu kaum, Allah akan berikan musibah, ujian kepada kaum tersebut. Timbul pertanyaan, kok mencintai tapi memberi keburukan? Kita anggap musibah ini kan keburukan. Katanya cinta, tapi kok ngasih keburukan? Karena di dalam musibah jauh lebih banyak keuntungan bagi orang tersebut dibanding kesenangan. Apa saja sih keuntungan dari musibah? Pertama, dosanya berguguran. Walaupun dia enggak tobat dari dosa tadi, musibah itu menggugurkan dosa. Makin hebat musibah, makin menderita, makin sakit, makin besar dosa yang gugur terhapus dari diri kita. Kedua, dapat pahala kesabaran. Dengan pahala yang tidak dihitung oleh Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala kesabaran tanpa hisab. Yang ketiga, ketika dapat musibah, doanya didengar, dikabulkan oleh Allah. Yang keempatnya, derajat kemuliaan dia naik lebih tinggi dibanding sebelum. Dan banyak lagi yang lain-lainnya. Semua keuntungan itu tidak Allah berikan kepada orang yang diberikan kesenangan. Orang yang senang dengan kesenangannya tidak gugur dosanya, malah bisa nambah dosanya. Dengan kesenangannya dia bisa lalai. Orang yang menderita otomatis gugur dengan penderitaannya, ya. Dan seterusnya. Orang yang umpamanya senang, dia tidak dapat pahala dengan kesenangannya. Orang yang menderita, dia dapat pahala dengan sabar yang dia lakukan ketika memperoleh musibah. Dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nanti Allah ingin orang itu bersih dari dosa. Kalau Allah mencintai seseorang yang soleh, sebelum matinya orang soleh itu diberi penderitaan, diberi musibah, diberi godaan. Dengan semua musibah itu bersih dosanya, sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Tidak ada lagi dosa yang harus diperhitungkan. Yang ada pahala, pahala, pahala. Sebaliknya, orang kafir yang tidak beriman, oleh Allah kenapa tidak diberi musibah atau azab? Karena kedurhakaan mereka. Itu karena Allah benci mereka. Loh, kenapa dibenci tapi diberi kesenangan? Diberi uang, diberi jabatan, diberi kekuasaan, diberi popularitas, padahal durhaka dengan semua itu. Allah biarkan mereka menambah dosa. Semua yang Allah berikan sebagai balasan atas kebaikan si orang kafir itu. Mungkin walaupun kafir, dia pernah berbuat baik ke orang, menolong orang, memperhatikan, peduli, nyumbang gitu ya. Itu Allah balas dengan uang, dengan rizki, dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Sebaliknya dosanya tidak terhapus. Orang kafir gak mungkin taubat dari kejahatannya, ya. Sehingga kelak di akhirat orang itu tidak tersisa sedikit pun kebaikan, yang ada hanya keburukan. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kadang-kadang ada orang kafir di dunia berbuat kebaikan sampai menjelang akhir dari hidupnya, ada satu kebaikan yang tersisa yang belum Allah balas di dunia. Belum dibalas dengan harta, dengan jabatan atau sejenisnya, maka Allah balas dengan cara dientengkan saat sakaratul mautnya. Jadi ketika mati itu mudah, enteng, sambil tersenyum. Itu balasan Allah atas kebaikan orang kafir di dunia, sehingga sampai ke akhirat tidak tersisa sedikit pun kebaikan yang harus Allah balas. Yang ada hanyalah apa? Dosa. Makanya jangan heran kalau umpama ada orang mukmin yang soleh, matinya sebelum kematiannya saat sakaratul mautnya menderita. Jangan heran, itu kasih sayang Allah. Allah ingin bersihkan dulu orang itu dari dosa-dosanya dengan cara diberikan musibah penderitaan saat sakaratul maut. Pas mati menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, adapun orang kafir, enteng, sambil tersenyum. Karena sambil tersenyum matinya, lalu di kuburannya ditulis RIP, RIP. Apa singkatan dari apa? Rest in peace, istirahat dalam damai. Disangkanya di alam kubur istirahat, padahal babak belur di sananya. Makanya husnul khatimah atau su'ul khatimah, matinya seseorang tidak dilihat dari apakah ketika sakaratul mautnya itu menderita atau enteng atau mudah. Tidak dilihat dari itu, ya. Berdasarkan hal itulah maka jangan heran apabila orang kafir dengan kedurhakaannya diberi kesenangan, diberi harta, diberikan kebahagiaan sementara di dunia, adapun orang muslim diberikan musibah dan cobaan. Itu karena orang muslim Allah ingin bersihkan mereka dari dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Adapun orang kafir, Allah ingin habiskan kebaikan mereka dengan balasan dunia sehingga pas mati tak ada satupun kebaikan yang tersisa yang mereka bawa ke akhirat. Demikian ya Bu ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang disampaikan. Selanjutnya di kesempatan kedua masih kami angkat dari panel phone di 0218236543. Kami persilahkan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu, pertanyaannya dari mana? Dari Ibu Nur BR Tiris. Silakan. Ya Ustaz, ketika seseorang itu kehidupannya sebagai seorang pedagang membuat kue di pagi hari, dan suatu ketika terlambat bangun jam 4, terus hanya bisa melakukan sholat witir serakaat dan langsung bikin-bikin untuk sarapan pagi. Nah, apakah ini termasuk dia lebih mencintai dunianya daripada mencintai Allah? Karena kalau tidak dilaksanakan jam 4 pagi itu, semua pekerjaannya akan terlantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallahu fiik. Taib. Ibu Nur ya. Pertama, kalau kita biasa tahajud, kemudian suatu saat kebablasan tidurnya, kesiangan bangun, murni alami, bukan karena direncanakan. Pas bangun hanya sempat satu witir. Maka kalau betul-betul tak sengaja kebablasan, pahala tahajudnya tetap utuh. Allah berikan pahala tahajud seperti biasa. Itu yang pertama. Poin yang kedua, karena harus menyiapkan makanan, sarapan dan seterusnya, lalu akhirnya tahajudnya itu tidak dilakukan hanya witir. Masih ada waktu untuk tahajud, tapi dia tidak pakai untuk tahajud, dipakai untuk masak. Baik. Apakah itu mendahulukan dunia daripada Allah? Kalau masak itu menjadi kewajiban seorang ibu rumah tangga bagi suaminya, bagi anaknya, atau katakanlah dagang membuat kue dan ada perjanjian setiap jam sekian harus sudah ada, itu wajib. Kalau sudah ada perjanjian itu wajib ditunaikan. Sedangkan tahajud dan witir sifatnya apa? Sunnah. Maka dahulukan yang wajib, walaupun yang wajib ini kepada sesama manusia dan yang sunnah itu kepada Allah. Wajib tunaikan yang wajib terlebih dahulu, dan jangan abaikan kewajiban kepada sesama manusia karena kita sudah berjanji, walaupun dengan alasan sholat. Maka tidak boleh. Seperti contoh karyawan di sebuah perusahaan, dia tekan kontrak dari jam 8 sampai jam 4 dia standby di kantor. Di saat jam kerja menunaikan hak manusia, dia tidak boleh sholat sunat duha. Karena sholat duha hukumnya apa? Sunnah, walaupun kepada Allah. Adapun menunaikan perjanjian dengan manusia, hukumnya wajib. Karena dia sudah tekan kontrak. Tidak boleh menggunakan waktu untuk bekerja yang menjadi kewajiban dia untuk menunaikan sholat yang hukumnya sunnah. Tidak boleh. Kecuali kalau dia bilang ke bosnya, bos saya gak ada kerjaan bebas, boleh gak saya sholat duha? Kata bosnya yang berwenang, boleh, gak apa-apa. Boleh, karena sudah diberikan hak untuk itu oleh orang yang berwenang. Kecuali kalau sholat tersebut sholat fardu, sholat duhur, dilarang oleh bosnya, kamu sudah janji, gak peduli, ini hak Allah yang wajib saya tunaikan. Ya, kalau sholat fardu dilarang, ada aturan ini, ada aturan itu, tinggalkan dulu, tunaikan kewajiban kepada Allah dalam sholat fardu. Tidak boleh dibelakangkan, dinomorduakan daripada hak sesama manusia. Itu kalau yang sholatnya fardu. Adapun sholat sunnah tidak boleh dilakukan yang sampai melanggar kewajiban kita kepada sesama makhluk. Demikian Ibu Nur ya, wallahu a'lam. Terakhir ya Fawas ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan nasihatnya. Terakhir dari pesan singkat, ada dua penanya yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, di saat upaya untuk mencintai Allah dengan menjalankan syariat yang telah ditetapkan, juga mencintai Rasulullah dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya, namun ada teman-teman yang mengejek dan membuat memain-mainkan syariat, seperti misalnya syariat memanjangkan atau membiarkan jenggot, maka sebatas bolehkah bagi kita untuk marah kepada mereka, dan sebatas apa kemarahan yang dibolehkan di dalam rangka cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Ya, barakallahu fik. Istihza atau mengolok-olok syariat Islam itu bisa berakibat kufur, ya. Kecuali karena kebodohan. Kalau orang itu tidak tahu, dia meyakini itu bukan bagian dari syariat, lalu dia olok-olok, maka ada uzur dengan kebodohannya. Dia tidak sampai kepada taraf kufur, tapi dia tetap berdosa besar. Boleh gak kita marah? Harus marah. Karena yang mereka olok-olok bukan pribadi kita, tapi syariat, sunnah Nabi SAW. Kalau kita yang gak berjenggot, apakah diolok-olok? Tidak, ya. Diolok-oloknya kita karena jenggotnya yang menjadi bagian dari sunnah Nabi SAW. Wajib marah? Ya, wajib marah. Nah, yang jadi masalah cara melampiaskan kemarahannya, ya. Kalau orang itu orang awam yang tidak tahu, ya marahnya dalam hati kita nasihati, ini syariat loh. Kalau kita mampu ungkapkan dalilnya, ungkapkan, ya. Jangan kamu olok-olok, ya. Nah, dinasihati, diberitahu agar dia tidak mengulang kembali. Kalau orang itu sudah tahu, yakin ini bagian dari syariat, lalu sengaja mengolok-olok, dia bisa kufur karena hal tersebut. Tapi kalau umpamanya dia syubhat, dia meyakini ini bukan dari ajaran Islam, lalu diolok-olok, dan dia berilmu untuk itu, nah, tergantung apakah kemarahan kita kita lampiaskan, mana yang lebih maslahat. Kalau umpamanya dilampiaskan kemarahan kita dengan cara memarahi dia, tidak madarat, lakukan. Tapi kalau dia tokoh, umpamanya pengikutnya banyak, kita marahi, kita yang diserang habis-habisan. Ya jangan. Cari mana yang lebih maslahat, ya. Kemudian berpalinglah. Fa'arid anil jahilin, berpalinglah kalian dari orang-orang yang bodoh. Jangan lagi bergaul sama dia. Upayakan hindarkan pertemuan dengan dia, karena pertemuan hanya akan melahirkan olok-olok orang itu kepada sunnah yang kita sedang amalkan, sedang lakukan, ya. Paling demikian saja, cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaikal hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.